biar orang-orang pada tahu bahwa ini terjadi dan ini memang hal yang kalau orang bilang mungkin hal yang biasa gitu, maksudnya ah biasa lah kalau bilang orang gitu. Oke, tapi ini hal biasa yang harusnya nggak jadi kebiasaan gitu. Makanya kita Noah dan Mewan menganggap bahwa ini tema yang penting buat disuarakan. Kalau itu ya pasti lewat nyanyi. Macam potret kekinian lah. Nah kadang-kadang banyak para penerka itu muncul berbekal ilmu yang sedikit tadi gitu. Kadang-kadang berbekal ilmu yang salah. Terus tiba-tiba dia udah bacanya salah, terus pendapatnya juga jadi ngawur akhirnya kan ya. Karena memang nyebelin juga sih, nggak ngerti itu kalau bully ya. Iya dibully ya. Waduh, gimana sih nih kalau ceritanya lain omongannya. Tapi maksud gue ya oke kalau memang mau nerka atau celah atau bully, tapi datangin jangan nangis dong.